Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu takunlaha wa kunu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahum faqadun fazu fawzan azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithu kitabullah wa khairul hadyadu Muhammad sallallahu alaihi wa la'in wa sallam wa syaral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al jannatu aqrabu ila ahadikum min siraki na'nihi wan naru mithlu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan tali sendalnya, dan neraka seperti itu pula lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan tali sendalnya. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkandung di dalamnya kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus peringatan yang terdapat di dalamnya. Adapun kabar gembira tersebut yaitu dalam perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'dihi. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan tali sendalnya. Surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, dan segala sesuatu yang telah Allah sediakan di dalamnya dari berbagai macam kenikmatan yang abadi, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah mata itu melihatnya, telinga itu mendengarkannya, hati tidak terbesit terbetik sekalipun atas kenikmatan-kenikmatan tersebut, tidak bisa membayangkannya. Sesuatu yang dekat atas seorang hamba, bukan sesuatu yang jauh. Terkadang seorang hamba itu akan mendapatkan surga, dimasukkan ke dalamnya dengan amalan yang sederhana, dengan amalan yang ringan, yang mudah, yang sedikit, yang kecil. Akan tapi dengan itu Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, marra rajulun bi ghusni sajaratin ala dhahri tariq faqala wallah la unahyanna hadha al muslimin la yudhifihim fa udkhilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ada seorang yang dia melewati ranting pohon yang ada di tengah jalan, yang kemudian dia mengatakan, orang tersebut, demi Allah aku akan menyingkirkan ranting pohon ini dari kaum muslimin sehingga tidak mengganggu mereka, menghalangi jalan mereka, yang kemudian dengannya dia dimasukkan ke dalam jannah. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, suatu ketika ada seorang yang dia berjalan di tengah jalan dalam keadaan dia mengalami kehausan, kemudian dia mendapatkan sumur yang kemudian dia turun padanya kemudian minum air darinya. Tatkala dia keluar dari sumur tersebut, dia mendapati ada seekor anjing yang lidahnya menjilat-jilat tanah yang basah karena kehausan, yang kemudian orang itu pun mengatakan, sungguh anjing ini mengalami kehausan sebagaimana aku mengalami kehausan sebelumnya. Yang kemudian orang tersebut pun kembali turun ke dalam sumur untuk mengambilkan air yang akan diberikan kepada anjing ini. Maka dia pun turun ke dalam sumur tersebut dengan melepaskan sepatunya, yang kemudian dia memenuhinya dengan air, yang kemudian dia mengangkatnya, membawanya dengan menggigit sepatu tersebut, sehingga dia pun keluar dari sumur itu. Kemudian dia memberikan air kepada anjing ini. Fasakarallahu lahu faghafarallahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memuji hamba tersebut, menerima ambalan kebaikan hamba tersebut, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, fasakarallahu lahu faghafarallahu wa adakhalahul jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima ambalan hamba ini, memujinya, menyanjungnya, kemudian mengampuninya, dan kemudian memasukkan dia ke dalam jannah. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana beliau mengatakan, ja'atni miskinah tahmilu ibnataini laha, datang kepadaku seorang wanita yang miskin dalam keadaan dia menggendong dua anak perempuannya, yang kemudian aku memberikan makan kepada wanita tersebut dengan 3 biji kurma, yang kemudian wanita ini memberikan 2 kurma untuk kedua anaknya, 1 untuk dirinya. Tatkala dia hendak memakan kurma untuk jatahnya, tiba-tiba kedua anaknya kembali merengek meminta makan karena masih dalam kondisi kelaparan. Maka dia pun membelah kurma tersebut menjadi 2 bagian, yang kemudian dia berikan kepada 2 anaknya. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, fa'ajabatni sya'nuha, maka sungguh mengagumkan atas diriku tentang kondisi perkara wanita ini. Yang kemudian aku pun menyampaikan yang demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qad aujabalaha biya aljannah wa a'taqaha biha minan nar, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memastikan untuknya wanita tersebut surga disebabkan perbuatannya tersebut. Ataukah Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan wanita ini atas amalan perbuatannya yang ia perlakukan terhadap kedua anaknya, Allah bebaskan dia dari neraka. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hadis ini bagaimana menggambarkan hadis tersebut, sesuatu amalan yang sederhana, sesuatu amalan yang mudah, yang ringan, yang kecil, yang sedikit, akan tapi dengan sebab itu seseorang hamba mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam jannah. Maka ini bisyarah yang terkandung di dalam hadis tersebut, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syarakin na'lihi, terkadang seorang itu dimasukkan ke dalam jannah disebabkan amal yang sederhana, amal yang ringan, amal yang kecil, amal yang sedikit. Adapun peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalam hadis ini, dalam perkataan beliau, wan naru mithlu dzalik, dan neraka seperti itu pula, lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan tali sendalnya. Terkadang seorang melakukan amalan dosa kemaksiatan yang dia anggap ringan, yang dia anggap kecil, yang dia sepelekan, dalam kondisi dia tidak menyadari ternyata amal yang dia sepelekan tersebut sesuatu yang justru mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, bagaimana seorang wanita yang dia dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena kucing yang dia menahannya, mengurungnya, mengikatnya. Dia tidak memberi makan ataukah minum kepada kucing tersebut dan tidak membiarkan kucing itu untuk mencari makan sendiri, yang dengan sebab itu dia dimasukkan ke dalam neraka. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang dalam sebuah kisah yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, ketika beliau keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Yaum Khaibar, sampai akhirnya sampai di sebuah lembah Wadil Qura yang kemudian singgah di tempat tersebut, yang kemudian budak yang bersama Rasulullah sallallahu wasallam menurunkan barang-barang yang ada dalam kendaraan Rasulullah sallallahu wasallam, tiba-tiba ada panah yang menyasar yang mengenai budak ini sehingga dia pun mati karenanya. Yang kemudian para sahabat pun mengatakan hani'an lahu bisyahadah, alangkah senangnya, alangkah baginya dia karena mendapatkan syahid. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kain yang dia ambil dari harta ghanimah yang belum dibagikan adalah sesuatu yang akan membakar dirinya di dalam neraka. Maka ketika mendengar yang demikian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian tersebut, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa tali sendal ataukah sepasang tali sendal, seraya mengatakan hadza syai'un kuntu asabtuha, ini sesuatu yang aku mengambilnya sebelum ghanimah tersebut dibagikan. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syirakun au syirakani minan nar, tali sendal ataukah sepasang tali sendal dari neraka. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kisah tentang dua orang dari kalangan Bani Israel yang bersaudara. Salah satunya orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, yang satunya orang yang senantiasa sering melakukan perbuatan dosa. Dan orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah ini seringkali memberikan nasihat kepada saudaranya yang melakukan dosa tersebut, hingga suatu hari tatkala dia melihat saudaranya melakukan dosa kemaksiatan, kembali dia menegurnya, aksir, berhentilah dari perbuatan dosa ini. Yang kemudian saudaranya pun mengatakan khallini wa rabbi, tinggalkanlah diriku bersama Rabbku. Abu'itha alaiya rakiban, apakah engkau diutus kepadaku untuk sebagai pengawas? Yang kemudian orang yang bersungguh-sungguh bersemangat beribadah ini pun mengatakan demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampunimu, ataukah demi Allah, Allah tidak akan masukkan engkau dalam surga. Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ruh keduanya, kemudian dikumpulkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang yang ahlul ibadah tersebut, orang yang bersungguh-sungguh melakukan amalan ketaatan tersebut, akunta ala akunta bi'aliman, apakah engkau orang yang mengilmui tentang diriku, apakah engkau orang yang berkuasa terhadap segala sesuatu yang berada di tanganku. Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang yang berbuat dosa tersebut, idhab fadkhulil jannah, pergilah engkau, masuklah engkau ke dalam surga. Idhabu bihi, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang yang ahlul ibadah tersebut, mengatakan kepada para malaikat, pergilah, bawalah dia dan masukkan dia ke dalam neraka. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu kalimat, suatu ucapan yang begitu besar, satu kalimat saja menyebabkan binasa, hancur kehidupan dunia dan akhiratnya, sebagaimana perkataan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tatkala beliau membawakan hadis ini, wallati nafsi biyadih laqad takallama bi kalimatin au baqad dunya wa akhirata, sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh dia mengucapkan suatu kalimat yang dengan sebab itu membinasakan, menghancurkan dunia dan akhiratnya, satu kalimat. Lalu bagaimana lagi kalau seandainya sekian banyak kalimat yang dia ucapkan yang keluar dari lisannya tanpa dia menyadari akibat yang dia ucapkan tersebut. Cercaan, celaan, caci makian, tuduhan, pensifatan terhadap saudaranya yang pada hakikatnya tidak ada pada saudara tersebut sifat-sifat yang demikian itu. Apakah dia tidak mengkhawatirkan yang demikian tersebut akan menjadikan sebab dirinya mendapatkan kehancuran dalam kehidupan dunia dan akhiratnya? Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu amalan dosa yang dianggap ringan, dianggap sepele, tapi ternyata menjadikan sebab seorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Nas'alullah ta'ala taufiq wal afiyah. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanb innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yahibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis Ibn Mas'ud tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang Rasulullah SAW beliau bersabda bahwa surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan tali sendalnya, dan neraka seperti itu pula, maka terkandung di dalamnya hasungan kepada setiap muslim agar supaya bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, ibadah, memperbanyak amalan soleh, sebagaimana terkandung di dalamnya hasungan pula untuk bersungguh-sungguh dalam menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan, serta tidak meremehkan sekecil apapun dari amalan kebaikan, karena sungguhnya dia tidak mengetahui kebaikan yang mana yang akan menjadikan sebab seorang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dia dimasukkan dalam jannah. Dan tidak semestinya pula dia meremehkan sekecil apapun dari dosa dan kemaksiatan, karena dia juga tidak mengetahui dosa mana yang akan menjadikan sebab dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka, sekecil apapun dari amalan kebaikan. Demikian pula amalan keburukan, nanti di yaumul kiamah akan diperlihatkan padanya balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara wa ma'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsahu wallahu raufum bil 'ibad. Ingatlah di hari di mana setiap jiwa itu akan mendapatkan apa yang dia amalkan dari kebaikan akan dihadapkan semuanya tanpa dikurangi sedikit pun. Demikian pula dari amalan kejelekan, keburukan yang ia pun mengharamkan sekiranya ada jarak yang begitu jauh antara hari tersebut dengan dirinya, karena begitu besarnya penyesalan dirinya karena mengabaikan sekian banyak perintah-perintah Allah, begitu menyedihkan dirinya disebabkan karena penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Maka dia pun menginginkan seandainya ada jarak yang begitu jauh antara hari tersebut dengan dirinya. Dan sungguhnya Allah telah memberikan peringatan kepada kalian akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang berbuat durhaka dan maksiat kepada Allah, dan Allah amat sangat penyayang terhadap hamba-hambanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa mengagungkan perintah-perintah Allah yang kemudian mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa mengagungkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita meninggalkannya. Nas'alullah ta'ala taufik wal afiyah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimus salat.